kehendak ibas terpan, sada perpedeman kita duana. Senang ras mesra, tangis ras tawa, sepenggejap kengin dubi kita duana. Gundari iya sari hindu, kudun tinali kita teman. Imat kesempitanku, isempat kendut muang kenaku. Ya situ kendun dubi, siatiku ngena, siatiku jadi. Sekelukur dukung ganci kenaku, ibas kusuk Surung misira dua kali siram.